Ustaz, jika meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka kufur. 3 kali itu berturut-turut atau dalam semasa hidup. Saya terus terang belum menemukan lafadz khusus ya, lafadz yang sahih yang berbicara memang meninggalkan 3 kali itu kufur. Tapi yang ada hadis sahih yang kita bahas yang lalu adalah Allah akan buat hatinya termasuk dicap oleh orang-orang yang lalai. Artinya setelah itu dia akan sulit melakukan ibadah. Itu yang ada dalam hadis sahih gitu. Tapi kalau tadi ini adalah sebuah athar ya, kalau tidak salah disebutkan. Tapi saya juga belum bisa memastikan 100% tentang kesahihan daripada dalil itu. Gitu kan. Intinya tidak boleh meninggalkan Jumat, karena meninggalkan Jumat sama halnya dengan meninggalkan sholat wajib secara sengaja. Secara umum, hukum ulama, meninggalkan sholat wajib hukumnya kufur. Gitu kan. Hukumnya kufur kalau memang dia jahdan, bangkang, gak mau. Tapi kalau hanya malas-malasan, maka ini berarti kena ancaman dosa besar.